hentikanlah bermimpi dan berbenahlah untuk diri. Dan tataplah matahari, genggamlah panasnya, bukti kehidupan ini bahwa masih ada. Dan bila engkau gagal, cobalah ulangi lagi. Perlu kau kecewa, apalagi putus asa. Bila engkau tak berjaya, janganlah tertawa. Hari esok masih ada, jangan engkau lupa. Jalan kita masih panjang, tak pakailah, jangan berhenti di sini. Oh, jalan kita masih panjang, berkuatlah, raih segala kemenangan. Jalan kita masih panjang.